Ngai nalingi mobanye Yepe mobanye lingi ngaye Ye aluka kangai toyo kanaka Po asweli ngai mwasi ya mibale Mibala boye mama Ebonga kani soki boyo kani Mwasi mosusu soki ya moni moninga Akoluka sana mbokela Misha moninga alinga kakola na sando Yepe alinga somba nako Kaka poto swana oho Gana swana kate Pona mobanye Mobanya ninginga ye Ye aluka kangai toyo kanaka Po asweli ngai mwasi ya mibale Libala boye mama Ebonga kadi soki boyo kani Mwasi mosusu soki ya moni moninga Akuluka sana mbokela Misha moninga alinga kakola na sando Yepe alinga somba nango Kaka poto swana oho Gana swana kate Pona mobanye Navanda la mobanye Denge ninyo mama Nibeko la mobanye Gana tosa kao mama Nisala ya tako Gana sala kao mama Mama, Marte, Mama, Jacobi, Mama. Jacobi mama Piti la mama Mateso mama Jacobi mama Togo na konzemba o Bokelo na kolela o Jacobi mama Malonga na konzemba o Piti la na kolela o Jacobi mama Jacobi mama, Jacobi mama.